Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita telah sampai pada ayat ke-58. Melangkah berikutnya insyaallah pada ayat ke-59. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Allah Jalla wa'ala menyatakan تِلْكَ الْقُرَى, itulah penduduk suatu negeri. Ahlaknahum, yang telah kami binasakan mereka. Lamma zalamu, ketika mereka itu berbuat kezaliman. Waja'alna, dan kami telah tetapkan. Limahlikihim, terhadap atau bagi kehancuran mereka, mau'ida, waktu yang telah ditentukan. Allah Jalla wa'ala hendak mengingatkan kepada seluruh hamba-hambanya agar mereka senantiasa memperhatikan atas tugas mereka dilahirkan atau keberadaan mereka diadakan di dunia ini semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada surat Adz-Dzariyat Allah mengingatkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia adalah meraingkan supaya mereka semata-mata beribadah kepadaku. Artinya mentauhidkan aku dengan sebenar-benarnya, menjadikan aku semata-mata dalam seluruh tujuan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Namun pada kenyataannya tidak semua dari hamba-hambanya menerapkan dan menjalankan apa yang Allah Jalla wa'ala maksudkan, bahwa mereka dikehendaki dan ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk lahir, untuk berada di dunia ini dalam waktu yang telah ditentukan, tujuannya adalah untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Ada di antara mereka yang mengambil jalan yang lain, enggan dan menolak untuk mengikuti al-haq, enggan untuk bertauhid kepada Allah. Maka Allah ingatkan, bagi mereka yang memilih jalan yang lain, Allah Jalla wa'ala akan timpakan azab kepada mereka, sebagaimana telah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Ayat ke-59 ini, surat Al-Kahfi, dari sekian ayat Allah menyebutkan, mengingatkan, wa tilkal qura, waw sebagai huruf sambungnya terkait dengan ayat sebelumnya, tilka sebagai kata petunjuk jauh yang berarti itu dalam bahasa kita, dalam bentuk muannas, dalam bentuk perempuan. Sedangkan bentuk muzakkarnya, bentuk lakinya, zalika. Zalikal kitabu. Itulah al-kitab, al-Quran. Mengapa di sini tilka? Karena kata sesudahnya, yaitu berupa kata benda dengan ciri padanya al-qura, maka al-qura bentuknya jamak. Karena jamaknya, sehingga yang mendampinginya dalam kaitan ini adalah kata petunjuk, ikut juga muannas. Nam, maka jamak identik dengan muannas. Kalau al-qura itu memang jamak, maka apa bentuk tunggalnya? Al-qaryah. Al-qaryah arti asalnya adalah desa. Bergantung dengan konteks kalimatnya, bisa berarti juga negeri. Kaitannya pada ayat ini. Dan itulah negeri-negeri. Naam. Ahlaknahum. Ahlakna artinya kami telah binasakan. Kami Allah telah hancurkan. Kami telah luluh lantak. Siapa yang dilakukan seperti itu? Hum, mereka. Ahlakna hum, kami telah musnahkan mereka. Maka lantas kita bertanya, siapakah yang dimaksudkan negeri-negeri tadi? Siapakah mereka yang dibinasakan tadi? Tentu yang sudah berlalu. Agar supaya menjadi ibrah, menjadi suatu renungan, suatu pelajaran bagi kita, agar jangan sampai generasi ini dan berikutnya tertimpa kepada apa-apa yang melimpah kepada umat atau generasi sebelumnya. Dalam tafsirnya, Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa negeri atau mereka adalah suatu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Juga selain Nabi Nuh, kaum Ad. Demikian juga kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Demikian juga kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Wa ghairihim, dan selain mereka. Sebutkan oleh beliau kaumnya Nabi Nuh, kaumnya kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, dan juga bisa berarti secara keumumannya dan selain mereka. Masing-masingnya telah disebutkan pada kajian yang lalu bagaimana Allah binasakan terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bima'in munhamir, dengan air yang tercurah. Banjir bandang besar yang meluluh lantakkan negeri itu, kaum itu, masyarakat itu. Demikian pula kaum Ad. Rihan sorsara, angin yang sangat kencang. Demikian pula kaum Tsamud, sayhatan wahidah, satu suara yang keras mengguntur. Dan juga kaumnya Lut, hasiba, dengan angin yang membawa batu-batu, hujan batu, ditimpakan kepada kaum yang melakukan liwat, homo, seksual, ataupun juga lawannya adalah lesbian. 6. Maka kata liwat diambil dari nama nabi yang Allah Jalla wa'ala utus, itulah Lut. Tugas yang telah disampaikan, antum kaji, antum cerna, itulah pada surat Al-Qamar. Bagaimana kehancuran kaumnya Nuh alaihissalam, bagaimana kehancuran kaum Ad, bagaimana kehancuran kaum Tsamud, bagaimana pula kehancuran kaum Lut, bagaimana kehancuran Fir'aun dan yang bersamanya. 6. Setidaknya antum sudah memiliki referensi bagaimana kebinasaan kaum-kaum yang sebelumnya. Dan jika didapatkan nanti pada ayat atau surat lain, antum bisa bubuhkan keterangan-keterangan yang berikutnya. 6. Maka jika diberikan tugas, laksanakan. Manfaatnya buat antum sendiri. Selain itu, antum tergerakkan, digerakkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk rela membuka mushafnya, untuk antum membaca, mengetahui maknanya, mencernanya. 6. Sehingga kajian tadi disertai, diimbangi dengan bukti-bukti tadi, langsung kita terjun kepada dalil-dalilnya. 6. Watilkal qura ahlaknahum, itulah negeri-negeri yang telah kami hancurkan. Kenapa dihancurkan? Lamma zalamu, ketika, lamma zalamu, ketika mereka berbuat kezaliman. Kenapa zalamu? Karena jamak. Kalau bentuk tunggalnya zalama. 6. Bentuk duanya zalama. Bentuk lebih dari dua jamak zalamu, karena mereka telah berbuat kezaliman. Zalim secara makna adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang sebenarnya. Maka dikatakan zalim, zulm, syirik dikatakan zalim. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, diperintah untuk ibadah semata mentauhidkan hanya kepada Allah, namun dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Bahkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kisahnya Luqman alaihissalam, salah satu nasihatnya kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Beliau memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh kezaliman yang sangat besar. Maka sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya yang sebenarnya, maka zulm. Maka Allah azab karena mereka berbuat zalim. Allah utus Nabi Rasul kepada mereka, mereka tidak mau mengikuti dan menyambutnya, tidak mau meresponnya, bahkan mengambil jalan yang lain. Nah, Allah tunggu sampai kapan mereka mau sadar dan mereka mau kembali, mau mengikuti Rasul yang Allah utus kepada mereka. Namun ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Mereka telah berbuat zalim. Ahlaknahum. Kami siksa, kami turunkan azab kepada mereka. Ketahuilah wahai umat-umat yang berikutnya, jika kalian seperti mereka, niscaya Allah pun akan lakukan seperti itu. Namun mengapa masih belum? Karena Allah Jalla wa'ala masih menunggu, masih mengulur-ngulur agar kalian mau kembali dengan sadar dari jiwa yang paling dalam untuk semata-mata bertauhid dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Waja'alna limahlikihim. Wa, seperti yang sebelumnya sebagai huruf sambung, ja'alna, kami jadikan. Asal katanya ja'ala. Sekian banyak kata ini, ja'ala, ja'ala, ja'ala. Apa arti ja'ala? Menjadikan. Ketika ditambahkan kata ganti nahnu, kami, maka jadilah ja'alna. Kami di situ Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa kondisi Allah menyebutkannya dengan kata kami. Nah, kami dan kami. Namun pada satu kondisi tertentu Allah sebutkan aku. Disebutkan alasannya oleh para ulama, jika kaitannya ibadah kepada Allah, kepada zat yang berhak untuk diibadahi, maka Allah sebut dirinya dengan aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan anna. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepada muhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni, tentang aku, Allah tidak sebut tentang kami. Naam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku itu dekat. Maka jika antum simak, antum perhatikan, kalau itu kaitannya ibadah yang tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah, Allah sebut dengan kata ganti, aku. Namun jika kaitannya itu adalah yang di sana Allah libatkan bala tentaranya, pasukannya berupa para malaikat-malaikat yang mulia, maka Allah sebut dirinya dengan kami. 6. Allah azab. 6. Yang mungkin di sana Allah utus malaikat yang Allah tugaskan menurunkan azab. 6. Allah turunkan hujan, wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami telah turunkan air dari langit. Kami, bukan aku, dan aku turunkan air dari langit. Kenapa? Karena Allah di situ bersamanya kepada malaikat yang Allah tugaskan adalah malaikat yang Allah tugaskan menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Ya, 6. Sebagai hidupnya hamba-hambanya dengan Allah turunkan hujan dan yang lainnya. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan, li mahlikihim, ada huruf lam, sedangkan asal katanya adalah mahlik, kemudian ditambah kata ganti him, asal katanya hum. Apa mahlik? 6. Kebinasaan. Kembali asal katanya adalah 3 huruf. Halaka. Halaka artinya kebinasaan. Mahlik adalah tempat kebinasaan. 6. Seperti masjid. Tempat sujud. Asalnya sajada. Karena tempat sujud masjid. Halaka, kebinasaan. Karena tempat kebinasaan mahlik. Waja'alna limahlikihim, dan kami jadikan bagi tempat kebinasaan mereka maw'ida. Mau'id, waktu yang telah ditentukan. Ana punya mau'id, punya janji dengan si fulan. Janji itu waktu yang sudah disepakati, sudah ditentukan. Mau'id. 6. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, dan kami telah tentukan, kami telah jadikan waktu yang ditentukan limahlikihim, untuk kebinasaan mereka. Jika memang tidak ada harapan untuk baik, Allah sudah tunda-tunda, maka nantikanlah suatu kebinasaan yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari azabnya. Tidak boleh bagi seseorang merasa aman dari azab. Kita hidup nyaman-nyaman aja kok. Walaupun sekitar kita ini sekian banyak kesyirikan. Loh. 6. Bukan Allah tidak turunkan, tetapi Allah tunda. Allah tunggu. Sampai kapan? Adakah upaya dari kalian melakukan perbaikan-perbaikan? Mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid. Mengajak manusia untuk kembali kepada al-haq. Ajak mereka untuk ke jalan Allah Jalla wa'ala. Sudah sampai mana andil kalian? Diam di tempat ini. Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, tanyakan masing-masing kepada diri kalian. Jangan terlalu sibuk dan sibuk waktu habis dengan dunia. Hanya sekian persen untuk kepentingan agama Allah Jalla wa'ala. Kepedulian kepada ilmu syar'i kecil. Kalau ada waktu luang saja, maka jadikan menuntut ilmu syar'i adalah prioritas yang terdepan dari kesibukan-kesibukan kita dalam seharian. Untuk kemudian kita hadir di majelis, sepulangnya kita membawa ilmu yang manfaat, kemudian dengan harapan bisa disampaikan kepada yang lainnya. Handai tolan keluarga, sanak famili, tetangga, teman dekat, teman jauh, dan seterusnya. Sehingga dengan harapan, dengan waktu yang tidak lama, al-haq, tauhid, sunnah semakin menyebar dan dirasakan manfaatnya untuk selain kita. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Itulah ayat ke-59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Harapannya sudah dibahas, nanti kalau dibaca sudah mengerti. Ya, itu harapan kita. Hari Jumat kita baca lewat ayat-ayat yang sudah kita bahas, harapannya mengerti. Kalau juga belum mengerti atau lupa, segera lihat apa ya ini artinya. Waktu itu sudah dibahas, coba saya lihat dulu. Paling tidak lihat terjemah, walaupun belum mengerti bahasa Arab. Penasaran apa sih ayat, apa kata ini artinya? Coba lihat. Satu kali lihat. Besok ada lagi yang tidak dia dapati, tidak dia mengerti, lihat lagi, tambah terus. Ilmu itu setapak demi setapak. Nah, langkah demi langkah, tidak bisa langsung banyak. Satu tapi lengket manfaat. Jangan nunggu banyak. Nah, lakukan. Ini saya sudah paham. Yang ini belum, apa ya? Nah, terus dicari, diusahakan, dan upaya seperti itu bukan percuma, bukan sia-sia, namun adalah ibadah. Kita curahkan waktu kita, tenaga kita untuk itu. Untuk mengkaji ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, maka itu bentuk amal soleh yang besar. Bukan kecil, yang besar. Berikutnya kita menuju ayat ke-60. Wa in qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Waw sebagai huruf sambung, kemudian setelahnya idh yang artinya adalah ketika atau tatkala, qala artinya berkata. Siapa yang berkata, sudah disebutkan pelaku setelah kata itu, yaitu Musa, Nabi Musa alaihissalam. Wa in qala Musa, dan tatkala Musa alaihissalam berkata. Lifatahu, kepada muridnya. Itu bukan satu kata. Li, kemudian fata, kemudian ha. Fata artinya pemuda, laki-laki. Kalau pemuda perempuan, nah, pernah antum dengar kata fatayat? Nah, Fatayat jamaknya. Nah, maka fata pemuda laki-laki. Musa berkata kepada pemudanya, pemuda yang bersama, yang mendampinginya, apa yang dikatakan Musa? La abrah, aku tidak akan berhenti. Hatta ablughah, sehingga aku sampai. Majma'ah, tempat berkumpulnya. Al-Bahrain, dua lautan. Bahar, satu lautan. Kalau dua, Bahrain. Kalau lebih dari dua, Bihar. Enam. Jamaknya, lautan adalah Bihar. Sampai bertemunya dua lautan. Au amdiya, atau aku akan berjalan hukuba, bertahun-tahun. Dari ayat 60 ini dimulainya kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir alaihissalam yang nanti akan sampai. Maka berawal dari ayat ini. Dan dari ayat ini menjadi pelajaran bagaimana Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, bahkan juga tentunya rasul, bahkan juga ulul azmi, mencari ilmu. Menunjukkan apa? Tidak ada kata berhenti mencari ilmu. Padahal yang dituju untuk mencari ilmu, statusnya di bawahnya Nabi Musa. Khidir nanti akan disebutkan bukan nabi. Sementara nabi tentunya lebih afdol dari manusia yang lainnya. Namun Nabi Musa sebagai nabi mencari ilmu kepada yang bukan nabi. Kenapa? Karena padanya kelebihan. Dan tatkala Musa menyatakan kepada pemudanya, yang diterjemahkan dengan muridnya, yang namanya Yusha bin Nun, antum tulis, fata di situ namanya Yusha bin Nun, yang dampingi Musa dalam perjalanannya. Nah, la abrah. Semangatnya Nabi Musa bersumpah sampai menegaskan, la abrah, aku tidak akan berhenti. Hatta ablughah, sampai aku menemui. Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan. Dalam tafsir, dua lautan itu Bahrun Farisun dan Bahrun Ar-Rum. Laut Persia yang dekat ke arah masyrik, dekat ke arah timur, dan Laut Rum, Rum itu Romawi. Nah, yang dekat ke arah maghrib. Nah, ada masyrik, ada maghrib. Nah, salat maghrib. Salat karena dari arah terbenamnya matahari di arah barat, maghrib. Salah satu negara Maghrib atau salah satu. Atau Maghrib itu nama salah satu negara juga, yaitu Maroko. Nah, maka Maghrib arah barat. Nah, dua lautan tadi, laut apa? Faris. Faris itu Persia. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat namanya Salman, bukan dari bangsa Arab tetapi dari bangsa Faris, Persia. Laut Persia yang mendekati ke arah timur, dan juga satunya lagi Laut Romawi yang mendekati ke arah maghrib. Itulah maksud al-bahrain. Aku tidak akan berhenti sampai aku tiba di pertemuan dua lautan. Au amdiya. Atau kalau tidak, aku akan amdi. Aku akan tetap berjalan terus. Ini semangat apa bukan? Semangat. Kita bukan nabi, bukan siapa. Belajarnya masih 6. Maka ini sebagai menggugah semangat kita. Bahwa nabi, rasul, bahkan ulul azmi. Bahkan yang digelari kalimullah. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Bukan Nabi Musa yang bicara kepada Nabi Allah, tapi Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Ini akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah yang berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Kalau antum ditanya, bukan itu yang Allah, yang Musa yang berbicara kepada Allah. Apa yang antum bisa jawab? Ayat menyatakan wa kallamallahu. Allahnya dhammah. Wa kallamallahu. Apa maksudnya dhammah? Sebagai fa'il, sebagai pelaku. Allahnya yang kallama berbicara kepada siapa ya? Objek penderitanya atau maf'ulun bihnya? Musa. Allah berbicara kepada Musa. Namun ahlul bid'ah berusaha menyelewengkan melalui satu harokat. Allahnya diganti fathah. Wa kallamallaha Musa. Musa yang berbicara kepada Allah. Sementara Musa bentuknya pelaku dan bukan, tetap tidak berubah. Karena setelah sin adalah alif bengkok. Musa tetap begitu. Nah, sehingga tersamarkan. Kenapa mereka berusaha mentakwil mengganti walaupun dalam bentuk satu harokat? Karena mereka mengingkari bahwa Allah memiliki sifat al-galam, Allah berbicara dengan makhluknya. Sementara ahlus sunnah meyakini Allah itu berbicara dengan makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sementara berbicaranya makhluk, walaupun mereka bisa berbicara tetapi sesuai dengan kekurangan dan keaibannya. Nah, maka Musa alaihi salam adalah semangat di dalam melakukan penelusuran kepada ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Atau kalau aku tidak, aku akan tetap berjalan hukuba. Apa artinya hukuba? Merupakan suatu kata jamak. 6. Merupakan kata jamak. Lalu apa bentuk tunggalnya? Bentuk tunggalnya adalah hakbun. 6. Bentuk tunggalnya adalah hakbun. 6. Selain hukuba bentuk jamak, bisa pula bentuk lain ahqab. Ahqab. 6. Arti hukuba adalah dahran tawilan wa zamanan, suatu masa yang tawil, yang panjang. 6. Namun di sana ada penjelasan berikutnya dari salaf, yaitu Abdullah ibn Umar menyatakan al-haqab itu 80 tahun. Samanuna sanah. 6. Maka Nabi Musa alaihi salam berangkat bersama Yusha bin Nun lailan pada waktu malam. 6. Sampailah kemudian tiba di suatu tempat Ma'ul Hayat. Arti letterlocknya air kehidupan. Kenapa dinamakan demikian? Karena tidak tertetesi air itu pada sesuatu illa hayyun, kecuali akan hidup. 6. Makanya ikan tadi yang terlupakan tadi melompat ke laut. 6. Yang ketika terkena air tadi, airnya jadi padat. Sehingga terus kemudian dikejar untuk didapatkan ikan tersebut yang nanti akan disebutkan kisahnya. 6. Maka berangkatlah beliau Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun alaihissalam. Dalam riwayat sempat disebutkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh sahabat Sa'id bin Jubair, pernah bertanya, pernah menyatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna Naufan al-Bakali yaz'um anna Musa sahib al-Khidir alaihi salam laisa Musa sahib Bani Israel." Beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas, ada seseorang namanya Nauf al-Bakali yang mengaku-ngaku dan menyatakan bahwa Musa yang disebutkan di situ terkait dengan sahibnya Khidir alaihi salam, bukan Musa bin Imran, bukan Nabi Musa alaihi salam yang berasal dari Bani Israel, tetapi dia katakan bahwa di situ adalah Musa yang lainnya, dikatakan dengan Musa yang lainnya. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kadzaba adu Allah. Sungguh dustalah musuhnya Allah. 6. Artinya bentuk pengingkaran Nabi Musa dengan pernyataan tersebut. Ketahuilah bahwa itu adalah Musa bin Imran, Musa nabi yang berasal dari Bani Israel. 6. Dikatakan oleh dia, oleh Naufan, adalah Musa bin Misha. 6. Yang itu merupakan keturunan atau anak cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Namun tetap kebenaran adalah Musa bin Imran dari kalangan Banu Israel. Ini perlu antum bubuhkan pada catatan. Siapa tahu antum pernah mendengar atau pernah membaca catatan yang menyebutkan demikian bahwa itu bukan Musa bin Imran, maka itu adalah kesalahan dan telah disanggah oleh Ibnu Abbas yang menyatakan itu adalah kadzib, dusta, aduwallah, musuhnya Allah. Kemudian ayat ke 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, dua kata atau satu huruf dan satu kata, fa sendiri, lamma sendiri. Lamma adalah maknanya ketika, dan fa adalah maka. Maka ketika balagha, keduanya telah sampai. Kalau satu orang yang sampai balagha, tapi karena dua orang maka panjang balagha. Kalau lebih dari dua balagu. Ya. Ketika keduanya yakni Musa dan Yusha telah sampai majma'ah, pada tempat berkumpulnya dua lautan, nasiya, maka keduanya lupa, terlupakan. Apa yang terlupakan? Hut, ikan. Hutahuma, ikan keduanya. Ikan yang dibawa oleh keduanya. Fattakhadha, maka ikan tadi mengambil. Sabilahu, sabil artinya jalan. Sabilahu, jalannya. Fil bahri, di lautan. Saroba, melompat. Maka ikan itu mengambil jalannya sendiri di lautan dalam keadaan dia melompat. Nah, ketika keduanya telah sampai di pertemuan majma'a bainihima, pertemuan keduanya lautan tadi, hutahu nasiya hutahuma, maka keduanya terlupakan dengan ikan keduanya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan itu mengambil jalannya di lautan dengan cara melompat. Penjelasannya insyaallah pada waktu berikutnya. Menutup dari kajian ini kita baca ayat ke-59 dan ke-60. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Satu lagi ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.